Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha pada juz tsalits. Nah, barakallahu fikum. Dan pada kesempatan lalu kita sudah sampai ke halaman 11. Nah, sekarang masuk halaman 12 ya, benar? Halaman 12 ya. Nah, kalau mu'alib rahmatullah, al-i'rabu takdiri, i'rab yang perkiraan. Nah, i'rab terbagi tiga. Pertama, i'rab bohir. Yang kedua, i'rab takdiri. Yang ketiga, i'rab mahalli. Nah, i'rab dohir itu yang sudah kita ambil kemarin pada halaman 11. Nah, pada contoh halaman 11, tentu melihat. Nah, itu i'rab-i'rab yang dohir ya. Artinya terlihat, nampak terlihat perubahannya dari i'rab yang marfu, yang kedudukannya marfu, tandanya doma, yang mansub tandanya fathah, yang majrur tandanya ya atau cabang-cabangnya namun kelihatan itu i'rabnya dhahir. Kalau takdiri tandanya muqaddara, yaitu diperkirakan, ditakdirkan ada, diperkirakan. Nah, atau dengan kata lain tidak terlihat. Nah, dia memiliki kedudukan rafa, marfu, alamat rafa-nya dhamma muqaddara, mansub alamat nasabnya fathah muqaddara, majrur alamat jarnya kasroh muqaddaroh. Nah, itu namanya i'rab takdiri. Dan di sana ada juga i'rab mahali. I'rab mahali itu pada isim-isim yang mabni. Nah, isim-isim yang mabni kita katakan fi mahal. Nah, ja'a hadha. Hadha ismu isyaratin mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Nah, fi mahal. Fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarin. Itu namanya i'rab mahali. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita baca al-i'rabu takdiri, i'rab yang perkiraan. Nah, kenapa? Nah, al-halatu i'rabiyya, keadaan i'rabnya. Nah, al-marfu', kemudian di bawahnya ada tulisan alamatu raf'i, marfu' dan alamat rafa'nya. Nah, al-amil di situ disebutkan ja'a. Amilnya berupa fi'il, berarti dia butuh fa'il, maka fa'il sebagai ma'mulnya. Kemudian juga amil yang kedua ra'aitu, ada fi'il dan fa'il, maka dia butuh ma'mul berupa objek maf'ul bihi, karena fi'ilnya di situ fi'il yang muta'addi, yang butuh kepada objek, maka butuh objek, objeknya sebagai ma'mulnya. Kemudian salam tu'ala, aku memberi salam kepada, di situ ada ala, maka isim setelahnya menjadi majrur karena ada ala, maka di situ amilnya berupa ala, makmulnya isim yang majrur karena ala. Nah, itu amil ya. Barakallahu fikum. Kemudian kolom berikutnya al-mudhaf ila ya mutakalim, artinya apa? Artinya kedudukan i'rab takdiri yang pertama itu ketika dia mudhaf kepada ya mutakalim. Ketika isim itu mudhaf kepada ya mutakalim, maka i'rabnya takdiri, baik marfu', mansub ataupun majrur. Kemudian berikutnya isim yang mangkus. Yang mangkus juga i'rabnya i'rab takdiri, baik marfu', mansub ataupun majrur. Kemudian berikutnya juga maksur. Isim maksur juga i'rabnya takdiri, baik marfu', mansub ataupun majrur. Nah, lalu disebutkan masing-masing contohnya. Silakan yang mau mencoba baca dan i'rab. Siapa mau baca? langsung bacanya tuh ja'a shodiqi, nah itu. Ya, dibaca. Ja'a shodiqi. Naam. I'rabnya ja'a fi'il madi. Ja'a fi'lul madi. Nah, fi'lun madin. Mabniun 'ala sukun. Kalau dilanjutkan mabni 'alal fathhi. Mabniun 'alal fathhi. Nah, kenapa 'alal fathhi? Karena di akhiri fathah kan ja'a, apa akhirnya? Hamzah. Fathah, naam. Kalau mau diringkas, ja'a fi'lun madin, tak cukup. Kalau mau ditambah, ja'a fi'lun madin, mabni ala fathhi. Nam, sodiki sekarang. Sodiki, fa'ilun marfu'un, wa'alamatu raf'ihi, al-dhamma, muqaddarah. Nam, fa'ilun marfu'un, wa'alamatu raf'ihi, dhamma, muqaddarah. Ahsanta. Kalau ditambah lagi, disebut alasannya. Kenapa dhamma, muqaddarah? Kenapa dhamma yang diperkirakan ada? Mana amin zuhuriha? Nah, mana amin zuhuriha? Tercegah, terhalangi dari diperlihatkan, dari dinampakkan, karena harakatul munasabah. Harakatul munasabah ilaya mutakalim. Bilya mutakalim. Bilya mutakalim. Nah, karena berkaitan dengan harakat yang mencocoki ya mutakalim. Ya mutakalim itu berharakat sukun, maka yang mencocoki harakat sebelumnya kasro. Nah, itu ya. Kemudian setelah itu ja'a al-muhami. Naam, ja'a al-muhami. Langsung muhami langsung sebut. Kalau ja'a tadi sudah di'rab, ja'a fi'lun madin mabni ala fathhi. Sekarang al-muhami. Al-muhami fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah muqaddarah. Mana 'amin zuhuriha? Fikol. Fikol. Nam, kalau isim mangkus mana minduriha fikol, terhalangi dari dinampakkan atau tidak bisa dinampakkan harokat domanya. Kenapa? Karena fikol, karena berat untuk diucap. Nam, yaitu apa? Beratnya apa? Ya sebelumnya berharokat kasroh, ya-nya berharokat doma, itu berat. Ya berharokat doma dalam keadaan huruf sebelumnya berharokat pasroh, nah itu berat, tidak bisa, tidak diucap al-muhami. Nam. Terus ja'a al-mustafa. Ja'a fi'lun madhi al-mustafa fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah muqaddarah. Mana 'amin dhuhuriha at-ta'adur. Ahsanta. Naam, ja'a al-mustafa fa'ilun marfu'un 'alamatu raf'ihi dhamma muqaddarah mana 'amin dhuhuriha ta'adur. Dhamma yang diperkirakan ada terhalangi dari dinampakkan karena ta'adzur. Kenapa? Karena tidak mungkin. Ta'adzur itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena isim maksur berakhiran alif, dan alif itu huruf yang tidak menerima harokat, yaitu ibarat dari sukun. Alif itu ada sukun di situ. Aksanta. Nah, sekarang mansub. Al-mansub, siapa yang baca? Ya, baca. Ra'aitu sodiqi. Naam. Ra'aitu. Kalau mau singkat, ra'aitu fi'il dan ra'aitu fa'il. Ra'aitu fi'il dan fa'il. Fa'il dan fa'il. Ada ana ra'anya fi'il, ta'nya fa'il. Kalau mau dibaca panjang, ra'a fi'lun madin mabni ala sukun. Ra'a fi'lun madin mabni ala sukun. Wa ta wata domir mutasil. Domir mutasil mabni ala domi. Mabni ala domi. Fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in fa'il. Nah, gitu. Sekarang baca yang sodikinya. Sodiki mansubun. Kedudukannya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun. Nah, alamatu nasbihi al-fathatu muqaddarah. Nah, mana'a. Mana'a min duhuriha harakatul munasabah biya mutakalim. Biya mutakalim. Nah, mengucapnya sama dengan sama ya. Yang di atas sama. Bedanya kalau di atas kan mengucap dhamma muqaddarah. Kalau ini kita mengucap fathah muqaddarah. Mengucap bedanya di situ, dhamma muqaddarah atau yang ini fathah muqaddarah. Lanjutannya sama. Mana amin duhri, mana amin duhriha. Apa tadi harakatul munasabah biya mutakalim. Nah. Terus ra'aitul muhami. Al-muhami maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-muhamiya. Kalau al-muhamiya ra'aitul muhamiya, ra'aitul muhamiya, muhamiya maf'ulun bihi man mansubun alamatun nasbihi fathatu dhahirah. Naam, fathah dhahirah, ahsanta. Kalau fathah tidak berat sehingga dibaca muhamiya. Pada isim mangkus itu yang berat pada doma dan kasroh. Muhamiyu, muhamiyi itu berat, tapi ketika muhamiya ringan sehingga dibaca. Naam. Terus ra'aitu Mustafa. Al-Mustafa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatu muqaddarah. Nah, mana amin duhriha? Mana amin duhriha ta'adzur. Nah, ahsanta. Abu Bed, salam tu ala sadiqi li'irab. Salam tu ala sadiqi al-mahami al-mustafa. Satu-satu dulu. Salam tu ala sadiqi. Salam tu ala sadiqi. Nah. Salam tu salama fi'lun madi mabni fi'lun madin fi'lun madin mabni alal fathi ala sukun mabni ala sukun ya, mabni ala sukun litisalihi bita'il mutaharrik bidomir mutaharrik bidomirin mutaharrik bidomirin mutaharrik nah. Atta damirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahali raf'in fa'il. Naam, ala harfu jar mabni ala sukun. Naam. Sadiqi isim majrurun wa alamatu jarrihi majrurun bi ala majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al qasrah al muqaddarah ala ma qabla ya al mutakallim mana amin dhuhuriha harukatul munasabah bil ya al mutakallim. Naam, ahsanta. Wa huwa mudhaf wahu mudhaf wal ya mutakallim dhamir mutasil mabni alal sukun fi mahali jarin mudhafun ilai. Yang dari tadi lupa dibaca ya, dari atas tadi lupa dibaca, harusnya dibaca sadiq mudhaf wal ya mutakallim mabni dhamir mutasil mabni alal sukun fi mahali jarin mudhafun ilai. Naam. Ya, terus kemudian salam tu alal muhammi, langsung muhamminya. Al-Muhami isim majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al-qasrah al-muqaddarah mana'a alal ya mana'a min zuhuriha al-thiqal. Thiqal, na'am. Al-Mustafa isim majrurun wa alamatu jarrihi al-qasrah al-muqaddarah alal alif maksurah mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Naam, ta'adzur. Tarakulafikum. Itu i'rab takdiri ya. I'rab takdiri itu ada pada isim maksur, isim mangkus, dan isim yang mudhaf kepada ya mutakalim. Nah, itu i'rabnya takdiri. Kemudian khusus pada isim mangkus yang mansub, i'rabnya dhahira. Itu yang terkecualikan. Yang dikecualikan apa berarti? Dari tiga jenis isim ini, isim mangkus, maksur, dan isim mudhaf kepada ya mutakallim, dikecualikan isim mangkus yang mansub, dikecualikan. Ketika itu apa? I'rabnya dhahira. Nah, qala alamatul asliyatu wal far'iyatu wal dhahiratu wal muqaddara. Tanda-tanda i'rab yang pokok, yang cabang, yang dhahir, dan yang muqaddar. Nah, barakallahu fikum. Al-marfu, sekarang untuk yang marfu. Hadharul abna'u. Nah, hadharul abna'u. Hadhara fi'lun madin mabni al-fatih. Al-abna'u fa'ilun marfu'un alamatu rafihi doma. Nah, kalau mau ditambah doma dhahira, atau cukup doma aja cukup. Karena ketika kita mengatakan muqaddara atau dhahira itu khusus pada yang mangkus. Nah, kalau selain mangkus kita cukup doma aja. Alamatu rafihi doma. Nah, kalau mau ditambah ditambah li'anahu jam'u taksir, karena dia jamak taksir. Artinya apa? Jamak taksir ketika marfu tanda rafa'nya doma, itu maksudnya. Hadharal banatu, kalau kita baca diputus hadharal banatu atau dikasih tak hadharatil banatu. Kalau dibacanya dengan huruf atof berarti wal banatu, hadharal abna'u wal banatu. Maka ketika itu kita ngi'rab al wawu harfu atfin, al banatu ma'tuf alal abna wa ma'tuf ala marfu'in, marfu'un mithluhu alamatu raf'ihi doma. Nah, li'annahu jam'u mu'annasis salim, alamat rafa'nya doma karena dia jamak mu'annas salim. Itu kalau kita membaca wawu ya. Tapi kalau mau bikin contoh lebih ringkas, kita buang wawunya, karena yang kita inginkan syahidnya, syahid dari alamat i'rabnya yang berupa asli, cabang, atau dohir, atau mukodar gitu kan. Maka kita baca amilnya langsung sama makmulnya. Hadorotil banatu, hadorofi'lun madin, albanatu fa'ilun marfu'un alamat rafihi doma. Nah, doma di situ alamat asli. Kalau bukan asli kita tambah niyabatan. Ingat ya. Kalau bukan asli, kalau dia itu cabang, kita tambah ucapan apa? Niyabatan. Nah, nanti akan datang ucapan niyabatan. Hadarul wala, hadarul walidani, telah datang dua orang tua. Nah, yaitu bapak dan ibu. Atau telah datang dua orang tua. Al-walidani fa'ilun marfu'un, karena hadarnya fi'il. Al-walidani fa'ilun marfu'un alamatu rafihi, apa rafa'nya? Alif. Nah, sekarang alif, alif itu, alif itu alamat fokoh atau alamat cabang? Alamat cabang. Maka kita tambah lagi niyabatan, pengganti. Pengganti dari apa? Nah, pengganti dari yang alamat aslinya. Alamat aslinya marfu' itu apa? Doma. Alamat aslinya marfu' itu doma. Maka kita katakan niyabatan anil doma. Jadi yang perlu diingat itu harus alamat pokok. Harus diingat untuk marfu' doma, untuk mansub fathah, untuk majrur kasroh. Jadi kalau di sana ada alamat rafa' yang dia itu doma, berarti masuk alamat asli. Kalau di sana ada alamat nasab yang dia itu fathah, alamat asli. Kalau ada alamat jer yang dia itu kasroh, berarti alamat asli. Ketika bukan doma pada ropa, bukan fathah pada nasab, atau bukan ya, bukan kasroh pada majrur, maka itu berarti bukan alamat asli. Kita harus menambah niyabatan. Ngerti? Nah, coba dilanjutkan i'rabnya Abu Bed. Setelah itu Pak Yogi. Hadrol akrobuna, hadrol akrobuna, hadro, wawunya dianggap enggak ada ya. Hadrol akrobuna gitu. Hadrol akrobuna, hadro fi'lin madin mabni alal fathi. Akrobuna, al akrobuna fa'ilun. Iya, marfu'un. Marfu'un walamatu rafihi alwawu niyabatan anid dhammi. Naam, li'annahu. Li'annahu itu karena. Li'annahu. Karena dia. Li'annahu. Jam'ul mudhakar salim. Naam, jam'ul mudhakar salim. Aksanta. Kalau keluar dari asal, berarti dikasih alasan. Naam. Ya, coba selanjutnya. Wa Ibrahimu. Hadara Ibrahimu, hadara fi'ilun madhi mabni alal fathi, wa Ibrahimu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi adh-dhammah, li'annahu ismun alam. Kalau sudah alamat asli enggak usah kasih alasan. Alamat asli bukan doma. Asli. Alamat asli cukup, berarti antum ucap Ibrahimu fa'ilun marfu'un alamat rafihi doma. Itu selesai. Alamat asli kan? Nah, itu alamat asli. Jadi alamat asli itu bisa pada beberapa isim. Doma menjadi tanda rafa' dan alamat asli pada apa? Pada jamak taksir seperti abna'u. Pada jamak mu'anah salim seperti al-banatu. Pada isim mamnu' minas sarfi seperti Ibrahimu, gitu kan? Ya. Nah itu, jadi alamat asli itu tidak mesti pada satu isim. Bisa pada beberapa isim, seperti alamat cabang wawu. Bisa pada jamak mudzakkar salim, bisa juga pada asmaul khamsa. Iya enggak? Alamat cabang wawu ketika marfu' pada apa? Jamak mudzakkar salim, ja'al muslimuna. Bisa juga pada jamak, bisa juga pada asmaul khamsa. Ja'a abuka. Nah, gitu kan? Nah, jadi alamat cabang atau alamat asal ini bisa berserikat pada beberapa isim. Gitu ya. Bisa berserikat pada beberapa isim yang antum perhatikan di situ. Kalau doma alamat pokok untuk ropa, fatka alamat pokok untuk nasab, kasro alamat pokok untuk majrur, itu. Ketika pokok bisa dikasih alasan karena sudah pada asalnya. Ketika keluar dari asal baru kasih alasan. Seperti antum masuk kelas tepat waktu, anak enggak tanya kenapa antum tepat waktu. Iya kan? Tapi ada yang terlambat. Kenapa terlambat? Itu wajar enggak tanya kenapa? Wajar karena keluar dari asal. Asalnya belajar itu tepat waktu. Nah, ya, lanjutkan. Ja apa tadi? Berikutnya. Syahadara akhuhu, berarti akhu Ibrahim, berarti kalau kembali ke Ibrahim berarti ja hadara akhu Ibrahim. Ya, tirob. Hadara akhu Ibrahim. Hadara akhu Ibrahim. Hadara fi'il madhi madniun 'ala fathi. Naam. Akhuhu fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'i wawu. Niabatan. Niabatan 'alil dhammi. Naam, dikasih niabatan karena dia alamat cabang ya. Iya, aksanta. Kemudian wa huwa. Wa huwa mudhafun. Naam, wa Ibrahim. Ibrahim mudhafun ilaih. Li'annahu mudhaf ilaih, mudhafun ilaih majrur wa 'alamatu jarihi. Fathah. Niabatan 'anil kasri. Li'annahu. Li'annahu mamnu' minas sarfi. Ahsanta, illatuhu. Sebabnya mamnu' minas sarfi alamiyah ma'a alamiyah ma'a ujma. Ahsanta, alamiyah ma'a ujma. Barakallahu fikum. Nah, berikutnya hadara shodiqi. Hadara shodiqi. Hadara shodiqi. Hadara fi'il madi mabni al-fati. Fi'lun madin. Fi'lun madi mabni al-fati. Pakainya bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia. Hadhara fi'lun madin. Fi'lun madin. Asalnya madiyun. Nah, karena dia isim mangkus, kita baca fi'lun madin. Seperti mengucap qadin, da'in, gitu kan? Asalnya qadiyun da'iwun, kan itu. Atau qadiyun da'iyun. Asal da' qadiyun da'iyun. Karena dia isim mangkus, madin asalnya madiyun, maka kita baca madin. Fi'lun madin asalnya madiyun. Nam hadhara fi'lun madin. Kemudian shodiqi. Shodiqi fa'ilun. Fa'ilun fa'ilun marfu'un. Ya, alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma muqaddara. Naam, dhamma muqaddara ala maqablal ya mutakallim. Dhamma muqaddara sebelum ya mutakallim, yaitu pada qab. Maksudnya pada qab ya. Naam. Wa huwa amana, kalau mau ditambah lagi, mana min dhuriha harakatul munasabah atau istighalu mahal bi harakatil munasabah, yang lengkapnya gitu. Mana min dhuriha harakatnya disibukkan dengan harakat penyesuaian. Naam, wa huwa mudhaf. Wa mudhaf. Walia, walia, domir mutasil, domir mutasil, mabni ala sukun fi mahali, jarin, jarin, mudafun ilai, mudafun ilai. Nam, hadara muhami, al muhami ya, di situ salah, itu hadara al muhami, itu muhami ya, dibuang fathanya, hadara al muhami, ya dirob. Hadara fi'lun madin mabniyun 'alal fathi muhammi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi adamatu dhaw adamatu muqaddarah 'ala akhirih li anna mana 'am dhuhuriha as-siqal as-siqal wa mudaf. Naam, cukup. Hadaral Mustafa, siapa yang baca irob? Irob. Hadarul Mustafa. telah datang Mustafa. Hadarul Mustafa. Hadoro fi'lun madin mabniun ala fathi al-Mustafa. Apa ini? Fa'ilun. Fa'ilun marfu'un. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddarah. Mana amin duriha ta'adzur. Naam, ahsanta. Itu yang berkaitan dengan kedudukan marfu'. Naam, semuanya kita jadikan fa'il, ya. Yang dijadikan fa'il, si wawunya enggak kita baca, kita hilangkan. Tapi kalau wawunya kita baca, berarti semuanya kita baca ma'tuf. Ma'tuf itu ataf. Naam. Ataf itu mengikuti i'rab sebelumnya. Kalau i'rab sebelumnya rafa, dia rafa. I'rab sebelumnya mansub, mansub. I'rab sebelumnya majrur, maka dia juga majrur. Naam. Namun kita buang wawunya, kita anggap itu semuanya sebagai fa'il supaya antum mutkin tentang fi'il dan fa'il, ya. Supaya mutkin tentang fi'il dan fa'il. Naam. Begitu juga mansub di situ, da'autul abna'a wal banati wal walidaini, itu semuanya mansub, semuanya ya mansubnya mansub ma'tuf. Naam. Ada wawu kan? Wawu setelahnya itu ma'tuf semua. Ma'tuf mansubnya karena ma'tuf. Namun kita buang wawunya sehingga kita baca da'autul abna'a, da'autul banati, da'autul walidaini, da'autul aqrabina, da'autu ibrahima, da'autu akha ibrahima, da'autu sadiqi, da'autul muhamia, da'autul mustafa. Nah, itu berarti kita baca semuanya sebagai apa? Objek maful bihi. Kita baca. Tapi kalau kita baca dengan wawu seperti pada tulisan da'autul abna'a wal banati wal walidaini wal aqrabina wa ibrahima wa akhahu wa sadiqi wal muhamiyah wal mustafa, maka semuanya ma'tuf. Nah, mansubnya karena ma'tuf. Barakallahu fikum. Ya, kita i'rab. Da'autu da'a fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bi dhammi raf'in mutaharik. Naam. Wata domir mutasil mabni ala domi fi mahali rafin fa'il. Al abna'a mafulun bihi mansub alamatu nasihi fatha. Fatha pada hukum asal, fatha hukum asal pada mansub, maka kita cukup sampai di situ, ya. Enggak perlu diucap niapatan karena itu hukum asal. Wal ban, kemudian da'utul banati. Al banati mafulun bihi mansub alamatu nasfihi kasro niapatan anil fathi. Nah, itu apa alamat cabang, alamatun nasfihi kasro niyabatan anil fathi li annahu jam'u mudzak jam'ul muannasis salim, karena dia jamak muannas salim, karena dia apa jamak muannas salim. Nah, da'utul walidaini, aku memanggil kedua orang tua. Al walidaini ma'fulun bihi mansub alamatun nasfihi ya niyabatan anil fathi li annahu isim musanna, isim musanna. Nah, da'utul akrobina, akrobina ma'fulun bihi mansub alamatun nasfihi ya niyabatan anil fathi li anahu jam'ul mudakaris salim. Ibrahima ma'fulun bihi mansub alamatun nasfihi fathah, cukup pada asalnya, pada asalnya enggak perlu ditambah niyabatan. Da'utu akha Ibrahima, nam da akha ma'fulun bihi mansub alamatun nasfihi alif niyabatan anil dhamma li anahu asmaul khamsa wa niyabatan alif fathi. Asmaul alamatun nasfihi alif niyabatan alif fathi li anahu asmaul khamsa wa humudab ibrahima mudabun ilai majrur alamatu jarihi fatha fatha fatha niyabatan anil kasra. Naam, li anahu mamnu' min asrfi. Da'autu sadiqi, aku memanggil temanku. Sadiqi mafulun bihi mansub alamatun nasfihi fatha muqaddara ala ma qabla ya mutakalim, fathah muqaddarah sebelum ya mutakalim. Nah, pada qab maksudnya. Mana amin dhuhriha istighalu istighalu mahal bi harakatil munasabah bi ya mutakalim. Wa huwa mudab wal ya mutakalim dhamir mutasil mabni ala sukun bi mahali nasbin mudabun ilai. Naam. Al muhammi da'utul da'utul muhammi. Muhammi mafulun bihi mansub alamatun nasbihi fathah dhahira. Da'autul Mustafa, Mustafa mafulun bihi mansub alamatun nasfihi fatha muqaddar ala mana amin dhuhriha ta'dzur. Naam. Barakallahu fikum. Yang majrur sekarang ittasaltu bil abna'i. Naam, ittasaltu bil abna'i ittasala fi'lun mabdin mabni ala ada sukun mabni ala sukun litisalih bi dhamir rafin mutaharik wa ta dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ba arful jar abna'i majrur bil ba isim majrur bil ba wa alamatu jarihi kasra. Naam, cukup karena pada asal ya. Ittasaltu bil banati. Naam, aku menghubungi banat. Banat majrur bil ba wa alamatu jarihi kasra li'annahu jamak mu'anas salim. Ittasaltu bil walidaini. Walidaini majrur bil ba wa alamatu jarihi ya niyabatan anil kasri li'annahu jamak li'annahu ism musanna li'annahu ismul musanna. Naam. Ittasaltu bil aqrabina. Aqrabina majrur bil ba alamatu isim majrur bil ba alamatu jarihi ya niyabatan anil kasri li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Ittasaltu bi Ibrahim. Ibrahim majrur bil ba wa alamatu jarihi kasra muqaddara man am dhuriha. Apa kasra muqaddara? Ibrahima mafulun bihi afan tadi apa? Ibrahim majrur bi ba alamatu jarihi fatha niyabatan anil kasri di anahu mamnu minasarfi. Diulang ittasaltu bi Ibrahima. Ibrahima majrur bil ba alamatu jarihi fatha niyabatan anil kasri li anahu mamnu minasarfi. Naam, ilatuhu alamiyah ma ujma. Ittasaltu bi akhi Ibrahima. Bi akhi Ibrahima ba'arbul jar akhi majrur bil ba alamatu jarihi ya niyabatan anil kasri di anahu asmaul khamsa wa huwa mudab. Ibrahima mudabun ilai majrur alamatu jarihi fathah niyabatan anil kasri. Ittasaltu bi sodiki. Sodiki majrur bi ba alamatu jarihi kasra muqaddara alama qabla ya mutakallim wa huwa mudab ya dhamir mutasil lam ala sukun himali jarin mudafun ilai. Naam, ittasaltu bil Mustafa. Mustafa majrur bil ba alamatu jarihi kasra muqaddara. Kasra muqaddara. Naam, man am dhuriha ta'dzur. Gitu ya. Ini antum biasa mendengar i'rab, insyaallah akan terekam dan mudah untuk diucap di luar kepala nanti. Barakallahu fikum. Kalau di awal-awal masih terpatah-patah wajar. Namun juga antum harus bisa merekam dan mengucap sendiri, terutama ketika murojaah. Sekarang belajar misal besok antum murojaah apa yang dipelajari malam ini? Antum mengucap. Hadarul abna'u, ucap. Hadara fi'lun madin, mabni 'alal fathi, abna'u fa'ilun marfu' 'alamat rafi' dhamma. Kalau belum bisa, belum lancar, berarti belum terekam. Maka yang dilakukan putar rekaman. Iya, putar rekaman terus sampai terekam, diulang. Naam. Dan kalau belum bisa muter rekaman berarti hadir pelajaran. Nanti juga lama-lama terekam. Namun baiknya kalau masih ragu enggak macam apa-apa dilewat, biar yang lain baca. Biar pelajarannya enggak terlambat. Gitu ya. Nah, kalau masih terpatah-patah lambat baca pelajarannya. Jadi dilancarkan di luar pelajaran di murojaah. Kalau yakin lancar antum ngambil mic untuk baca. Kecuali kalau ditunjuk harus baca ya. Meskipun terpatah-patah harus baca. Kalau dikasih pilihan maka boleh tidak ngambil mic ya, boleh. Barakallahu fikum, kita lanjutkan. Tamarinu, latihan-latihan. Ayinil mu'raba wal mabniya fima ya'ti. Tentukan isim yang mu'rab dan yang mabni pada berikut ini. Tentukan isim yang mu'rab dan mabni pada berikut ini. Naam. Baca. Lalu antum bilang mu'rab atau mabni gitu. Kalau mabni antum bilang mabniya isim apa? Jenisnya apa isimnya? Antum bilang misalkan isim isyara, isim mausul, atau isim fi'il, atau apa? Adat murakkab, kan gitu ya? Seperti yang telah lewat pada halaman berapa? Isim-isim yang mabni adalah halaman berapa? Lihat. Pada halaman 5 dan 6. Gitu kan? 5 dan 6. 6. Ya, dibaca dari Abu Salamah, baca. Kitabun ismun apa? Mu'rab atau mabniun? Mu'rab. Ismun mu'rabun. Iya. Kitabun bisa dibaca kitabun, kitaban, kitabin. Ya. Ya. Berganti. Hadza mabniun. Isim mabni. Nah, mabninya isim jenis apa? Mabninya jenisnya apa? Isim isyarah. Isim isyarah. Ahsanta. Nah, terus berganti. Hamidun ismun mu'rabun. Naam. Berganti. Huwa mabni. Masajidu, masajidu. Masajidu mu'rabun. Naam, mu'rab. Ahsanta. Mu'rabnya mamnu min asharfi ya. Kemudian huwa mabni. Isim mabni, naam. Mabninya jenis apa? Jenisnya apa? Domir. Domir, naam. Berganti. Ana isim mabni. Jenisnya apa mabni? Domir. Isim? Domir. Domir, naam. Berikutnya. Saya rotun mu'rab. Ismul mufrad. Isim sayaratun, naam, mu'rab. Mufrad jenisnya. Alladhi mabniun. Ya, isim mabni. Mausul. Isim mausul, ahsanta. Berganti. Amsi isim mabni dhorof. Naam, mabni karena dia dhorof. Namun dhorof tidak semuanya mabni. Dhorof ada yang mansub. Ya, dorob-dorob tertentu mabni seperti amsi. Nah, kemudian sehingga kita baca ba'd dhuruf ya, sebagian dorob. Isim yang mabni itu sebagian dorob, tidak pada semua dorob. Iya. Berikutnya, al-jami'atu mu'rab. Naam. Mu'rabnya berupa isim mufrad ya. Kemudian muslimani mu'rab. Berupa apa mufrad? Mu'rabnya berupa isim mutsanna. Naam, isim yang menunjukkan dua. Ya, berganti. Muslimatun mu'rab. Berupa isim? Berupa isim jam'u mu'anat. Salim. Salim. Naam. Berikutnya. Hadani. Ya. Isim? Isim mu'rab. Mu'rab. Karena isim mausul yang mutsanna. Mausul musanna. Apa isim isyara? Isim isyara yang musanna. Isim isyara musanna. Isim isyara itu mabni. Isim isyara itu mabni khusus untuk yang hadani, hatani, mu'rab. Yaitu yang menunjukkan musanna, dia mu'rab. Kalau selain dari itu mabni. Ya, kemudian al-ana mabni. Naam. Karena ba'du dharaf. Ba'du dhuruf, sebagian dhuruf yang mabni. Kemudian allatani. Mu'rab. Iya, mu'rab. Karena dia isim mausul yang mausul. Musanna, isim mausul yang musanna. Isim mausul itu mabni, kecuali yang musanna. Allatani, alladhani itu mu'rab. Karena itu bisa dibaca al-ladaini al-lataini. Seperti hadani bisa juga dibaca hadaini yang isim isyaronya. Hatani bisa dibaca hataini. Artinya mu'rab bisa berubah keadaannya tergantung kedudukannya. Nah, berikutnya. Man isim mabni. Nah, isim mabninya jenisnya apa? Isim istifham. Isim istifham. Berikutnya lafzu jalalah Allahu mu'rab. Naam, mu'rab. Isim mufrad. Berikutnya arba'ata asyara. Naam, arba'ata asyara mabni. Adad murakkab. Adad murakkab, bilangan yang terbersusun dari 11 sampai 19. Kemudian arba'atun mu'rab. Naam, mu'rab. Isim mufrad. Berikutnya amin Isim afalu. Isim fi'il. Asmaul af'al atau isim mufradnya ismul fi'li, isim fi'il. Ahsanta. Nomor 2, ma alamatul i'rabil asliyati fil ismi? Apa tanda i'rab yang asal, yang pokok pada isim? Ma alamatul i'rabil asliyati fil ismi? Apa tanda i'rab yang pokok, yang asal pada isim? Jawabannya, alamatul i'rabil asliyati fil ismi ad-dhammatu wa hiya alamatur raf'i, al-fathatu wa hiya alamatun nasbi, al-kasratu atau al-jarru wa hiya alamatul jarri. Nah, jadi jawabannya, kalau jawaban lengkap antum baca ulang pertanyaannya. Alamatul i'rabil asliyati fil ismi ad-dhammatu wa hiya alamatur raf'i, al-fathatu wa hiya alamatun nasbi, al-kasratu wa hiya alamatul jarri. Nah, ma alamatul i'rabil fariyati, apa tanda cabang, apa tanda i'rab yang cabang, apa tanda i'rab yang cabang fi pada fil asma'il khamsati, pada isim yang lima. Wajam'il mudzakkar salim dan jamak mudzakkar salim, wal musanna dan isim musanna. Jawabannya, ulang pertanyaannya. Alamatul i'rabil far'iyyati fil asma'il khamsati. Itu. Alamatul i'rabil far'iyyati fil asma'il khamsati. Alamatul raf'il wawu wa alamatul nasbil alifu wa alamatul jarril ya'u. Itu ya. Kemudian alamatul i'rabil far'iyyati fi jam'il mudzakkaris salimi. Alamatul raf'i al wawu alamat tunasbil ya'u alamatul jaril ya'u. Alamat berikutnya, alamatul i'rabil far'iyati fil musanna, alamatul raf'il alifu alamatul nasbil ya'u alamatul jaril ya'u. Nah, itu bahasa lengkapnya kalau dengan bahasa Arab, begitu mengucapnya. Nah, yang dibaca dalam bentuk bacaan itu ada i'rabnya juga ya. Alamatul raf'il wawu itu alamatu itu mubtada wa huwa mudhaf, ar-raf'i mudhafun ilai, al-wawu khobarnya. Jawaban itu juga ada i'rabnya kalau kita i'rab. Sehingga jawaban juga rokatnya ada kaidahnya. Alamatul raf'il wawu, alamatul nasbil alifu, alamatul jarril ya'u. Boleh dikasih al, boleh enggak. Alamatul jarril ya'u atau alamatul jarri ya'un. Nah, nomor 4. Alamatul jari fil mamnu' minas sarfi. Ma alamatul jari fil mamnu' minas sarfi? Apa tanda jar pada mamnu' minas sarfi? Jawabannya, alamatul jari fil mamnu' minas sarfi al-fathatu. Alamatul jari fil mamnu' minas sarfi al-fathatu. Nomor 5. Ma alamatul nasfi fi jam'il mudzakkaris salimu? Apa tanda nasab pada jamak mudzakkar salim? Mu'anas. Ma alamatun nasfi fi jam'il mu'anasis salim? Apa tanda nasab pada jamak mu'anas salim? Jawabannya, alamatun nasfi fi jam'il mu'anasis salimi al-kasratu. Al-kasratu sebagai khobar ya. Al-kasratu. Atau kita baca kasratun juga boleh. Hati misalan lil maksur waj'alhu fi thalathi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fil thaniya wa majruran fil thalitha. Berikan contoh untuk isim maksur dan jadikan pada 3 kalimat. Ala an yakuna marfu'an fil ula, isim maksur tersebut marfu' pada kalimat yang pertama, wa mansuban fil tsaniya, dan isim maksur tersebut mansub pada kalimat kedua, wa majruran fil tsalitsa, dan isim mansub tersebut majrur pada kalimat yang ketiga. Nah, ambillah contohnya qadi. Ya, apa maksur bang, kita baca maksur berarti al-fatah, contoh fatah. Nanti mangkus pada yang nomor 7-nya. Nah, berarti antum bikin 3 kalimat dari al-fatah. Bikin yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Siapa mau jawab? Ja'al fata. Ya. Ra'aitul fata. Naam. Marartu bil fata. Naam, ahsanta. Nomor 7. Had mithalan lil manqus. Had mithalan lil manqusi tsabitil ya'i. Wa adkhilhu fi thalathi jumali. Hati mithalan lil manqusi tsabitil ya'u. Tsabitil ya'u. Wa adkhilhu fi thalathi jumalin. Ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fi tsaniya wa majruran fi tsalitsa. Berikan contoh untuk isim manqus yang tetap ya'nya. Artinya isim manqus yang ada ya'nya ya. Bukan ya'nya hilang, yang ada ya'nya. Contohnya al-qadi. Al-qadi ada ya'nya. Isim manqus ketika ada ya'nya kapan? Ketika dia ada al atau ketika mudhof. Nah, ketika mudhof ya'nya keluar. Ra'aitu qadiyal Madinah. Ra'aitu ja'a qadiyil ja'a qadil Madinah. Ja'a qadiyil Madinah. Ketika mudhof keluar ya'nya. Dan juga ketika mansub ya'nya keluar ketika mansub. Ra'aitu qadiyan. Artinya apa? Isim maksur isim manqus ya'nya muncul harus ada atau dengan kata lain ada ya'nya ketika apa? Ketika ada al-nya atau ketika mudhof tambah satu lagi ketika apa? Mansub. Mengerti? Nah. Ja'al qadi. Kenapa ya'nya keluar? Apa jawabannya? Karena ada al, ja'al qadi sehingga ya'nya keluar. Ya'nya keluar maksudnya ada ya'nya. Bukan hilang. Ra'aitu qadiyan. Ada ya'nya enggak? Ada al-nya enggak? Padahal enggak ada al-nya kan, tapi ada ya'nya. Kenapa? Karena mansub. Kalau dikasih al, ya'nya keluar enggak? Ra'aitul qadiyah. Keluar. Tambah keluar lagi. Karena ada dua sebab kan? Yaitu sebab pertama al, sebab kedua mansub. Nah, namun tambahnya bukan berarti ditambah ya. Ayatnya tetap satu, ra'aitul qadiyah ya tetap satu. Maksudnya secara sebab semakin kuat ya'nya untuk keluar gitu. Secara sebab ya'nya semakin kuat untuk keluar ketika mansub ada al-nya. Nah, itu ya. Dan yang ketiga apa? Ketika dia mudhof. Ja'al qadi al-Madinah. Karena ketemu dua sukun kita baca ja'al qadiyil Madinah. Gitu kan? Nah, itu ya'nya keluar meskipun dan enggak ada al-nya di situ. Kenapa enggak ada al-nya? Karena mudhof. Karena mudhof sehingga tidak ada al-nya. Nah, dari situ perintahnya hati misalan lil mangkusi tsabitil ya'u, berikanlah contoh untuk isim mangkus yang tetap ya'nya, yang ya'nya tetap. Wa adkhilhu fi tsalatsi jumalin, dan masukkan pada tiga kalimat. Tiga kalimat. Ala an yakuna marfu'an fil ula, qadi yang pertama marfu' pada kalimat yang pertama, mansuban fi tsaniyah, dan qadi berikutnya mansub pada kalimat yang kedua, wa majruran fi tsalitsah, dan qadi berikutnya majrur pada kalimat yang ketiga. Nah. Siapa memberikan contoh? Kalimat pertama, kedua, ketiga. Ja'al qadi ra'aitu ra'aitul qadiya marartu bil qadi. Naam, ahsanta. Nomor 8, had misalan lil mangkusil mahdufil ya, mahdufil ya'u. Hati misalan lil mangkusil mahdufil ya'u. Berikanlah contoh untuk isim mangkus yang ya'nya dihapus. Antum bingung kenapa dibaca ya'u, ya enggak? Kenapa dibaca sabitil ya'u tadi kan? 6. Wa adkhilhu fi thalathi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula, dan masukkan pada tiga kalimat. Yang kalimat yang pertama qadinya marfu mansuban fi tsaniyah, kalimat yang kedua qadinya mansub majruran fi tsalitsah, kalimat yang ketiga qadinya majrur. Nah, siapa yang bikin contohnya menjawab ini? Isim mangkus yang ya-nya dihapus, marfu, mansub dan majrur. Ya, kasih belakang mic-nya atau siapa? Bikin tiga kalimat. Dhahaba qadin ila Muhammin. Dhahaba qadin. Naam, dhahaba qadin. Marfu, marfu itu ya, marfu. Yang mansub sekarang. Yang ya-nya hilang. Ra'aitu qadhiya. Hat misalan lil mangkus mahdhufil ya'u wa adkhilhu fi thalathi jumalin ala ahli kunna marfu'an fil ula mansuban fi thaniyah majruran fi thalitha. Bikin marfu' dan majrur saja yang gampang. Tadi bilang apa? Ja'a qadin. Sama marartu bi qadin. Kalau yang mansub ya-nya muncul, ya enggak? Naam. Kalau yang mansub ya-nya muncul. Naam. Nomor 9, had misalan lil mudhaf ila ya mutakallim wa adkhilhu fi thalathi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fi thaniyah wa majruran fi thalitha. Berikanlah contoh untuk isim yang mudhaf kepada ya mutakallim dan masukkan pada tiga kalimat. Yang pertama kalimat, yang pertama isim tersebut marfu', kalimat yang pertama marfu', kalimat yang kedua mansub, kalimat yang ketiga majrur. Contohnya sodiki, siapa bahan kalimat? Contohnya sodiki di situ. Ja'a sadiqi. Ra'aitu sadiqi. Marartu bi sadiqi. Naam, ahsanta. Ja'a sadiqi, ra'aitu sadiqi, marartu bi sadiqi. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Nomor 10, a'rib ma tahtahu khat. I'rablah kalimat yang di bawahnya ada garis. Khat, khat itu garis. Nah, ini untuk PR. Di tulis PR-nya dan yang ikhwan dikumpulkan di foto ya, screenshot, di foto ke kirimkan ke nomor ana enggak apa-apa. Yang akhwat ke nomor admin yang ada di grup Bimbel Akhwat. Nah, yang ikhwan ke nomor ana, ada nomor ana ada di Bimbel, grup Bimbel di situ. Kumpulkan, antum i'rabnya cukup yang bergaris bawah saja. Supaya nanti apa namanya bisa ngi'rob. Contohnya di situ yuhibbullahul muttaqina. Berarti ada berapa garis? Ada berapa kata yang tersawai? Allah sama muttaqin ya. Antum cuma nulis Allahu fa'il marfu alamat rafihi dhamma. Al-muttaqin maf'ulun bihi mansub alamat nasihi ya niabatan anil fathi. Nah, itu. Ketambah lagi boleh li'anahu jamak mudakar salim. Nah, boleh besok dikumpulkan yang mengumpulkan dan yang aktif mengumpulkan silakan. Yang enggak aktif karena sibuk dan sebagainya dimaklumi. Yang ingin mengumpulkan sebelum asar kumpulkan. Yang mengumpulkan berarti sebelum asar dikumpulkan. Yang ada di kelas ini kita periksa bareng besok sambil dibaca di pelajaran ya. Nah, barakallahu fikum. Kita berarti PR-nya dikumpulkan sebelum asar untuk tugas ini ya, tugas yang bergaris bawah di i'rab kedudukannya, di situ kedudukannya yang anak-anak bacakan ya. Kedudukannya maful bihi. Ada juga yang fa'il, ada juga yang majrur, ada juga yang mudhof ilai. Enggak ada lagi yang lain. Jadi antum kalau marfu pasti fa'il ya. Kalau mansub maf'ulun bihi gitu kan. Kalau majrur berarti majrurnya karena diawali huruf jar yaitu min atau diawali ba ya enggak. Kemudian satu lagi majrur karena dia mudhofun ilai. Mengerti? Nah, baru setelah itu cari tandanya. Nah, ini baru i'rab yang mudah. yaitu fa'il marfu, terus mafulun bihi mansub atau majrur karena diawali oleh huruf jar, majrur masbukun bil ba, majrur majrur li anahu masbuk bi min, itu masbuk diawali maksudnya. Nah, ada pertanyaan sebelum kita akhiri, apa ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.